Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin wa khiyarati rabbil alamin nabiyyina Muhammad ibn Abdullah alaihi salatu wassalam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar thumma amma ba'd. Ayyuhal ikhwatu fillah, walhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali melanjutkan pembahasan kita dalam menukilkan ucapan para imam, demikian pula sikap mereka dalam upaya memurnikan ikutannya kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan beberapa kalam para imam ahlus sunnah wal jamaah di dalam upaya memurnikan ikutan kita kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan menjauhi lawan daripada ittiba, yaitu taklid. Naam, dan bagaimana mizan, timbangan di dalam mengukur seorang muslim atau seseorang di dalam agamanya, di dalam manhajnya, apakah dia seorang sunni atau bukan, atau mubtadi', ahlul dhalal. Maka mizannya adalah bagaimana sikap mereka terhadap para imam-imam huda, para tokoh-tokoh Islam yang berada di atas ikutan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, perlu kita menjelaskan makna daripada ittiba, upaya untuk mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dan sebaliknya makna daripada lawannya ittiba, yaitu taklid. Nah, maka saya akan bacakan keterangan Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala di dalam kitabnya Al-Iqna' ini, makna atau definisi daripada ittiba' dan lawannya adalah taklid. Naam. 6. Tarif al-ittiba. Kata beliau rahimahullah hafizahullah taala, definisi daripada ittiba adalah ma sabatat 'alaihi al-hujjah. Apa yang telah sabit atasnya hujjah, dalil. فَكُلُّ مَنْ أَوْجَبَ عَلَيْكَ الدَّلِيلِ اتِّبَاعَ قَوْلِهِ فَأَنْتَ مُتَّبِعُهُ. Maka semua, setiap orang yang mewajibkan atasmu untuk mengikuti dalil, nah, lalu engkau mengikutinya, maka engkau adalah orang yang muttabi', dikatakan orang yang mengikut. Naam, dengan syarat yaitu sabatat alaihil hujjah, telah tetap pada perkara tersebut hujjah, ada dalil. Nah, maka ini makna definisi daripada ittiba. Naam. Adapun sebaliknya yaitu taklid. Naam, apa makna taqlid? Ar-ruju' ila qawli la hujjah liqailihi, yaitu mengikut kepada suatu ucapan yang tidak ada hujjah atasnya, tidak ada dalil atasnya, maka ini adalah taqlid. Dan ini mamnu fi syariah, dilarang di dalam syariatul Islam. Naam. Artinya dilarang, bermakna naam, haram pada asalnya. Pada asalnya haram untuk kita taklid, mengikut kepada suatu ucapan tanpa hujjah. Tetapi akan datang rinciannya dari bentuk-bentuk taklid yang keluar dari keharaman. Naam. Seperti misalnya seseorang yang tidak punya kemampuan untuk mempelajari suatu permasalahan, naam, dari kalangan awam, pedagang, petani, maka yang seperti ini kewajiban mereka adalah taklid kepada para ulama, orang-orang yang berilmu. Naam. Ya, maka tidak haram atas mereka taklid karena mereka tidak punya kemampuan. Naam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahladzikir, orang-orang yang berilmu, ulama, jika kalian tidak tahu. Jika kalian tidak punya kemampuan untuk mendalami suatu permasalahan, maka kewajiban kalian adalah taklid, mengikut kepada para ulama. Naam. Naam. Maka taklid dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini ghairu sahih. Naam. Yang sahih, yang wajib adalah ittiba. Mengikut dengan sesuatu dalil, yang dibangun di atasnya dalil. Naam. Juga sebagian ulama menyebutkan makna daripada ittiba adalah suluku tariqil muttaba wal ityan bimithli ma ata. Ittiba itu adalah mengikuti, menempuh jalan orang yang diikuti dan mendatangkan semisal apa yang dia datangkan. Nah, yakni mengamalkan sesuai apa yang diamalkan orang tersebut yang kita ikuti. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, di dalam salah satu ucapan beliau rahimahullah, fa in qila antum tuqirruna anna la'immatal muqallidin fid din ala huda fa muqalliduhum ala hudan qat'an li'annahum saliku khalfahum. Naam, di sini Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ingin menjelaskan dalam ucapannya yang panjang ya, bahwa thariqatul ittiba' itu adalah usaha untuk mengikuti jalannya orang yang diikuti. Naam. Nah, kalau seseorang lemah dan tidak ada kemampuan ya, maka cara ittiba'nya dia dengan taklid kepada para imam. Ya, kepada para imam yang ma'ruf di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang para imam tersebut ma'ruf di dalam agama syariat ini di atas hudan. Naam, maka mereka mengikuti para imam-imam tersebut. Baik. Demikian ikhwani fiddin a'azzakumullah, hal yang perlu untuk kita ketahui makna definisi daripada ittiba. Nah, secara singkatnya adalah mengikuti sesuatu yang thabatat alaihil hujjah, telah tetap padanya hujjah. Sesuatu yang tidak ada hujjah lalu kita mengikutinya, maka itu disebut dengan taklid. Taklid. Lalu kemudian beliau menjelaskan taklid yang haram dan yang boleh serta taklid yang wajib. Nah, jadi ada tingkatan-tingkatannya. Asalnya taklid adalah haram, tetapi bisa jadi wajib, seperti yang telah saya sebutkan, pada orang yang awam, tidak mampu, tidak pernah belajar tentang Al-Quran, Hadis, bahkan tidak pernah bermajelis ilmu seperti majelis-majelis yang kita lakukan ini. Nah, maka mereka wajib untuk taklid kepada tokoh-tokoh Islam yang ma'ruf. Nah, ya, mengikuti sekalipun mereka tidak tahu dalilnya. Ya, karena mengikuti tanpa dalil adalah taklid. Nah, mereka tidak tahu apa dalilnya, mereka ikut. Maka ini taklid yang wajib. Nah, ada taklid yang sahih, yang boleh. Nah, yaitu dalam perkara-perkara yang memang tidak ada hujjah, dalil Al-Quran, Hadis ataupun ijma. Nah, lalu seseorang tersebut mengikuti ya, salah satu dari pendapat, dari dua pendapat yang berselisih. Nah, dan kemudian dia taklid kepada salah satu dari keduanya. Nah, sekali lagi tidak ada hujjah dalil dalam permasalahan tersebut, maka terkadang hal yang seperti ini disebut dengan taklid boleh, tetapi taklid yang naam, yang sa'il ya, taklid yang boleh. Naam. Naam, kemudian di sini beliau menjelaskan dari tiga jenis taklid tersebut, yang haram, kemudian yang wajib, kemudian yang asal min ghairi ijab, yang boleh bukan wajib. Naam, lalu beliau menyatakan faqad dzakarahu rahimahullahu taala hina maqal, dan sungguh asy-syekh yang dimaksud adalah Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan rahimahullah dalam ucapannya, wa amma taqlidu man badala juhdahu fi ittiba'i ma anzalallah wa khafi 'alaihi ba'dahu faqallada fihi man huwa a'lam minhu fahada mahmudun ghairu madmub madmum wa ma'jurun ghairu ma'zur. Ini yang dimaksud taklid yang boleh. Adapun seseorang yang mencurahkan juhudnya dalam mengikuti apa yang Allah turunkan, yakni dalam mengikuti dalil Al-Quran, Sunnah, jemaah para sahabat, wa khafi alaihi ba'dahu, ternyata dia tidak dapatkan, samar baginya, lalu dia taklid pada orang yang lebih berilmu dalam permasalahan itu. Dia taklid kepada orang yang dianggap lebih berilmu dalam permasalahan itu. Fahadha mahmud, maka ini terpuji, tidak tercela, dan ma'jur gairu ma'zur, berpahala, tidak berdosa. Nah, perlu kita tekankan di sini bahwasanya seseorang yang telah mencurahkan juhudnya ya dalam mencari dalil dalam Al-Quran, hadis, jemaah para sahabat, ucapan para salaf, nah, ternyata dia tidak temukan, samar atas dirinya, sehingga dia memilih taklid kepada yang lebih berilmu ya dari dua yang berselisih tersebut. Naam. Nah, sekarang di sini terkadang ada kesamaran, syubhat, untuk kemudian membolehkan taklid pada dirinya. Sementara dia bukan orang yang belum mencurahkan juhudnya dalam mencari dalil, bahkan belum membaca, belum mempelajari dalil ya orang lain, lalu kemudian tidak mau tahu, bermasa bodoh dan bersikap keras dalam membela, melakukan pembelaan terhadap pendapat yang dia taklid padanya. Belum lagi kalau telah sampai padanya hujjah. Nah, sampai kepadanya dalil hujjah, ucapan yang benar ini, ternyata dia tetap menolak dan menyelisihinya. Maka ini bukan lagi taklid yang boleh, tetapi dia terjatuh ke dalam taklid yang muharram, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang merupakan asal hukum daripada taklid. Nah, ikhwani wa akhwati fid din azzakumullah. Kemudian Al-Syekh Muhammad bin Abdul Muhammad bin Hadi hafizahullah taala menjelaskan ucapan-ucapan para ulama sunnah dalam pembahasan yang telah kita sebutkan. Setelah beliau menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan untuk ittiba, mengikuti jalannya Allah, mengikuti jalan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ancaman orang yang menyelisihi ittiba, menyelisihi sunnah rasulnya, menyelisihi sunnah para sahabat-sahabatnya. Setelah beliau menyebutkan semua ayat-ayat ya, atau kebanyakan daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan ittiba dan mengharamkan untuk menyelisihi sunnah rasulnya dan para sahabatnya, lalu kemudian beliau menukilkan kalam al-imam syafi'i rahimahullahu ta'ala. Qala syafi'i rahimahullah, man tabi'a sunnata rasulillah sallallahu alaihi wasallam wafaqtuhu, wa man khalata fatarukaha khalaqtuhu hatta sahibi alladhi la ufariqu al-mulazimu thabitu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa imba'ud والذي أفارق من لم يقل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن قرب. Dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah dengan tahqiq Sayyid Ahmad Saqar. Imam Syafi'i mengatakan, barang siapa yang mengikuti sunnah Rasulullah, maka aku bersama dengan dia. Barang siapa yang khalaq keliru, lalu dia meninggalkan sunnah Rasulullah, khalaqtuhu, maka aku menyelisihinya. Hatta sahibi, sekalipun dia sahabatku. Alladzi la ufariqu, orang yang aku tidak menyelisihi dia, tidak memisahkan diri darinya, adalah orang yang mulazimu thabit, orang yang istiqamah, iltizam, berpegang teguh, kokoh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in ba'ud, sekalipun dia jauh dariku, sekalipun dia bukan orang dekatku. Walladzi ufariqu, dan yang aku memisahkan diri darinya adalah man lam yakul bi hadithi Rasulillah, orang-orang yang tidak mau mengambil hadith Rasulullah, tidak mau mengambil sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in qarub, sekalipun dia teman dekatku. Nah, maka aku akan berpisah dengannya. Demikian ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Juga dalam ucapan yang lainnya, beliau menyatakan lam asma' hadan nasabathu 'ammatun aw nasaba nafsahu ila ilm yukhalifu fi anna fardallah ittiba'u amri Rasulillah wa taslim li hukmihi. Fa inna Allah lam yaj'al li ahadin ba'dahu illa ittiba'. Wa innahu la yalzamu qawlu rajulin qala illa bi kitabillah aw sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa inna ma siwahuma tab'un lahumā wa inna fardallah 'alaina wa 'ala man ba'dana wa qablana fi qabulil khairi an rasulillah sallallahu alaihi wasallam wahidun la yakhtalifu fihi al-fard. Aku tidak mendengar seorang pun yang menisbahkan dirinya kepada ilmu, setelah itu dia menyelisihi apa yang Allah Subhanahu wa taala fardukan, yaitu mengikuti perkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berserah diri kepadanya. Karena sesungguhnya Allah tidak menjadikan pada seorang pun setelah beliau kecuali wajib untuk dia ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya tidaklah diharuskan untuk menerima ucapan seseorang kecuali ucapannya itu dibangun di atas kitabullah atau sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan sesungguhnya fardu yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas kita semua dan atas orang-orang yang setelahnya dan sebelumnya di dalam menerima kebenaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, ini adalah satu. Kebenaran itu satu. Tidak ada perselisihan, yaitu mengikuti sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yang menyelisihinya tentunya ala batil. Naam. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, kana ahsanu amri Syafi'i indi annahu kana idza sami'a al-khabar, yani al-hadith, lam yakun indahu qala bihi wa taraka qawlah. Kata Imam Ahmad, perkara yang sangat baik pada diri Imam Syafi'i menurutku, kata Imam Ahmad, bahwa beliau Imam Syafi'i apabila mendengar suatu berita hadis dengan hujjat, maka beliau tidak memiliki lagi ucapan, tidak memiliki lagi pendapat, bahkan beliau dengan mudah meninggalkan ucapannya dan pendapatnya ketika menyelisihi khabar yang sahih tersebut. Ini persaksian Imam Ahmad terhadap gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Bagaimana sikap penerimaan dan tunduknya beliau kepada kebenaran khabar yang sahih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, meninggalkan taklid, meninggalkan ta'assub. Berkata Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam menafsirkan makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul." Jika kalian berselisih dalam sesuatu, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Qala rahimahullah, fa idza kana Allah Subhanahu wa taala qad aujaba alaina an narudda ma tanaza'na fihi ila Allah ay ila kitabillah wa ila ar-rasul ay sunnatihi, alimna qatan anna man radda ila al-kitabi was-sunnah ma tanaza'a an-nasu fihi wajada fihi ma yufas ma yafsilun nizaa. Naam. Kata Imam Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, apabila Allah Subhanahu wa taala mewajibkan pada kita semua untuk mengembalikan seluruh perkara kita yang kita perselisihkan kepada kitabullah dan kepada rasul sunnahnya, maka dengan itu kita mengetahui secara pasti bahwa Orang-orang yang mewujudkan hal tersebut, mengembalikan kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh perselisihan-perselisihannya, pasti akan terjadi padanya yafsilun nisa, yang menyelesaikan perselisihan tadi, jalan keluar. Naam, yang menyelesaikan dari perselisihan tersebut kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menyebutkan ucapannya yang lain yang telah saya bacakan tadi pada mukaddimah kitab. Naam, bahwa kebahagiaan yang hakiki, sumber kebahagiaan itu adalah dengan ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ittiba kepada para a'immatul huda, at-ta'ifah an-najiyah, at-ta'ifah al-mansurah, ahlus sunnah wal jamaah. Naam, min hadhihi al-ummah, dari umat ini. Demikian pula beliau menyebutkan ucapan Syekh Abdullah Ibn al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang juga telah kita bacakan tadi. Naam. Lalu kemudian Syekh menyatakan, wa sadaqa rahimahullah fi hadha, wa innama yu'raful fadla li ahli al-fadl dhawul fadl rahimahumullahu ta'ala jami'an. ولهذا فاسمع إليه رحمه الله حينما يدافع عن أهل الحديث في وجه من يطعن فيهم ويتنقصهم. قال رحمه الله: ولا يبغض علماء أهل الحديث ويتكلم فيهم إلا من هو من أهل البدع والكذب والفجور. نعم، telah benar apa yang diucapkan oleh Syekh Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab dalam permasalahan ini. Karena hanyalah keutamaan itu dapat kita ketahui. Naam. Yu'raful fadl, ya'riful fadla li ahli al-fadl, dzaul fadl. Orang-orang yang mengetahui keutamaan, orang-orang yang utama adalah juga orang-orang yang memiliki keutamaan. Naam. Maka orang-orang yang mencela pemilik keutamaan, ketahuilah bahwa dia juga adalah orang-orang yang jelek, orang-orang yang tidak memiliki keutamaan, kemuliaan. Oleh karena itu, dengarkan ucapan beliau ketika beliau membela ahlul hadis. Naam. Dan membantah orang-orang yang mencela mereka. Beliau menyatakan, tidaklah membenci ulama ahlul hadis dan mencela mereka kecuali orang-orang dari kalangan ahlul bidah wal khadib wal fujur. Naam, maka benar apa yang diucapkan oleh Syekh Abdullah rahimahullahu ta'ala. Naam. Kemudian beliau juga menukilkan ucapan Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam keterangan beliau dalam kitab Tauhidnya. Naam, yang meletakkan satu bab judul bab man ata'al ulama fil man ata'al ulama wa umara fi tahrimi ma halallah au tahlil ma haramallah faqad ittakhadhahum arbaban min dunillah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Kitab Tauhid menyebutkan salah satu bab, yaitu barang siapa yang taat kepada ulama dan umara dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka sungguh dia menjadikan ulama dan umara tersebut sebagai tandingan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mengikuti tanpa dalil, tanpa hujah. Naam. Lalu Syekh Ibn Wahhab rahimahullah menyebutkan, menukilkan ucapan sahabat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Kata beliau, yushiku an tanzil alaikum hijaratun minas sama. Aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Hampir-hampir hujan batu dari langit turun atas kalian, menimpa kalian. karena aku ucapkan sabda Rasulullah, kalian membantah dengan ucapannya Abu Bakar dan Umar. Naam. Lihat bagaimana istinbath pendalilan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Yang dari sini kita bisa memahami manhaj beliau dalam upaya untuk ittiba' dalil, ittiba' sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai beliau menukilkan ya riwayat Ibnu Abbas, bagaimana sikap tegas beliau terhadap sahabat yang ketika beliau sampaikan hadis Rasulullah, ucapan Rasulullah, sebagian sahabat membantahnya dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Lalu beliau menyatakan dengan ucapan yang tegas, aku khawatirkan hujan batu turun dari langit. Karena aku ucapkan ucapan Rasulullah, kalian menyanggahnya dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Lihat di sini bagaimana gigihnya para sahabat, para salaf dalam menjunjung tinggi al-haq dan membenci orang-orang yang ngeyel terhadap kebenaran. Naam. Jangankan ya ucapan para imam, ucapannya sahabat yang termulia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar, manusia yang paling afdal setelah Rasulullah. Ya, setelah para anbiya wa rusul, manusia yang paling afdal adalah Abu Bakar dan Umar. Tetapi dalam rangka menghadang hujjah, menentang, melawan dalil, maka sikap para salafus saleh begitu tegas. Naam. Dikhawatirkan hujan langit, azab Allah subhanahu wa ta'ala turun atas kalian. Padahal masih memakai dalil sahabat Abu Bakar dan Umar. Bagaimana orang-orang yang di bawahnya? Naam. Dengan tokoh-tokoh para imam, tetapi dalam rangka melawan dalil hujjah. Demikian ikhwani fi din azakumullah. Dan tentunya sikap para sahabat yang semisal dengan ini amatlah banyak di dalam riwayat-riwayat yang sahih. Naam. Yang sering terulang-ulang, yang kadang-kadang tersamarkan bagi kaum muslimin atau tidak diajarkan kepada kaum muslimin. Padahal ini juga adalah perkara yang penting untuk menguatkan tekad, kegigihan mereka dalam mencari al-haq dan menjauhi dari sifat taklid, ta'assub. Sekalipun itu adalah seorang imam. Naam. Naam. Sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika disebutkan ya, dinukilkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, la tamna'u ima Allah masajid Allah, jangan engkau mencela, mencegah wanita-wanita yang mau ke masjid, ya, datang anaknya, Naam, Bilal bin Abdullah bin Umar, menyatakan, wallahi saya akan melarang wanita keluar masjid. Setelah dibacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Bagaimana sikapnya Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, seorang ayah kepada anaknya? Fasabbahu sabban ma sami'tuhu mithlahu qattu. Abdullah bin Umar mencelah anaknya sendiri dengan celaan yang keras, yang saya tidak pernah mendengarkan celaan yang semisalnya sebelumnya. Nah, demikian rawi hadis menggambarkan sikap sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma dalam apa? Ketika beliau menyampaikan hujjah, dalil, ada bentuk penolakan terhadap dalil. Padahal boleh kita katakan ini bukan suatu hal yang kesengajaan. sahabat membantai Ibnu Abbas dengan ucapan Abu Bakar dan Umar bukan sengaja untuk menyelisihi dalil. Demikian pula Bilal bukan sengaja untuk menyelisihi dalil. Tapi mungkin dia melihat maslahat lebih besar daripada maslahatnya daripada madaratnya ketika wanita itu keluar menuju masjid. Tapi ketika sahabat paham bahwa dia telah menyampaikan hujjah dalil, lalu ada argumen yang lain, pilihan lain, sekalipun ada takwil-takwilnya, sahabat bersikap tegas. Nah, mencela anaknya sendiri dengan celaan yang belum pernah terjadi selama ini. Nah, antum juga mungkin Ustaz Abdurrahman Lombok ya menukilkan pada antum ketika dauruh di sini. Bagaimana sikap Imam Ahmad rahimahullah terhadap sahabatnya Yahya bin Ma'in? Nah, ketika Yahya bin Ma'in mentakwil HP-nya barangkali terlalu dekat sinyalnya. Nah, ketika Imam Yahya bin Ma'in mentakwil kisah Ammar, ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Naam. Ketika dipaksa untuk menyatakan Al-Quran itu makhluk. Naam. Dan ini tidak kena hukum karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman," kecuali orang yang dipaksa tapi hatinya kokoh dengan iman. Ya, jadi Al-Imam Yahya bin Ma'in punya dalil dalam Al-Quran dan mentakwil kisah Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala. Naam, masuk mengunjungi Imam Ahmad, ya, yang sedang sakit. Imam Ahmad telah mendengar, ya, ucapan Al-Imam Yahya bin Ma'in yang dianggap oleh beliau bermuda-muda dalam mengucapkan ucapan tersebut, ya, dengan alasan bahwa itu dipaksa, terpaksa. Salam sampai 3 kali salamnya tidak dijawab oleh Imam Ahmad. Bayangkan, Yahya bin Ma'in rahimahullah, imam besar di antara jajaran guru-guru dari Imam Bukhari rahimahullah. Nah, tidak dijawab salamnya sampai 3 kali oleh Imam Ahmad rahimah. Iya. Imam yang lain yang ada di situ diam. Setelah itu Yahya bin Ma'in keluar dan disusul oleh imam yang juga hadir di situ. Kemudian Imam Ahmad bertanya kepada imam tersebut, apa yang diucapkan oleh Imam Ahmad kepadamu? Lalu beliau menyebutkan bahwa naam, yaitu membantah pendalilan Imam Yahya bin Ma'in. Ya, Ammar bin Yasir sudah dicambuk, disiksa. Naam. Adapun beliau belum, masih berupa ancaman. Nah, coba bagaimana sikap gigihnya dan tegasnya seorang imam Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Kalau kita, subhanallah, ya, satu kali saja tidak dijawab salam, itu pun bukan karena sengaja, sudah buat fitnah. Ya, kiri kanan. Wah, Ustaz ini tidak menjawab salamku. Padahal mungkin tidak didengar. Ya, atau mungkin karena tidak mendahului salam. Beda mendahului salam dengan menjawab salam. Nah, kalau mendahului salam tidak wajib. Kalau menjawab salam wajib. Nah, ikhwani wa akhwati fi din azzakumullah. Banyak sikap para imam ahlus sunnati wal jamaah yang menunjukkan sikap tegas dan kecemburuan yang tinggi terhadap al-haq, terhadap kebenaran, ketika benar-benar dibangun di atas hujjah, dalil. Naam. Kemudian naam, beliau juga menyebutkan ucapan Imam Ahmad rahimahullah. Kata beliau, ajibtu liqaumin araful isnad wa sihhatahu yadhhabuna ila ra'yi Sufyan wallahu yaqul falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adhabun alim. Atadri mal fitnah asy-syirk la'allahu idza radda ba'd qawlihi an yaqa'a fi qalbihi shay'un min az-zayq fayahlak. Kata Imam Ahmad rahimahullah, aku heran kepada suatu kaum yang telah mengetahui sebuah sanad dan sahih sanadnya, tapi dia lebih memilih pendapatnya Sufyan. Ya, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Naam, lebih memilih pendapatnya Imam Sufyan Ats-Tsauri daripada sanad yang sahih. Aku heran, kata Imam Ahmad, kepada kaum yang seperti ini. Padahal dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih." Hendaklah berhati-hati orang yang menyelisihi perkara sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "an tusibahum fitnah." Hendaklah dia takut kalau fitnah menimpa dirinya atau azab Allah yang pedih menimpa dirinya. Lalu Imam Ahmad mengatakan, "Atadri mal fitnah?" Apakah engkau tahu apa fitnah yang dimaksud? Asyirik. Yaitu kesyirikan. Naam. Hendaklah berhati-hati kalau menyelisihi perkara Rasulullah, sunnah Rasulullah, ditimpa dengan fitnah yang syirik. Na'udzubillah. La'allahu idha radda ba'da qawlihi. Yaitu jangan-jangan apabila dia menolak sebagian ucapan Rasulullah, terjatuh di dalam hatinya syai'un minaz zayg. Naam. Sesuatu dari penyimpangan, kebinasaan. Naam, penyimpangan, lalu dengan itu dia menjadi binasa. Fayahlak.